الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita kembali melanjutkan pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitabi was sunnah, di mana kita telah sampai kepada penjelasan tentang syarat-syarat diwajibkannya seorang untuk berpuasa. Syarat yang pertama, al-islam, maka seorang yang kafir tidak sah puasanya. Yang kedua, balig, dan seorang yang belum mencapai usia balig tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun puasa anak kecil yang belum mencapai usia balig dan dia mumayyiz, hukum puasanya sah. Tiga, berakal, maka orang yang gila, orang yang hilang ingatan tidak sah berpuasa, disebabkan karena diwajibkan seorang yang berpuasa berniat, dan seorang yang gila tentu dia tidak akan berniat pada saat berpuasa. Orang yang pingsan ketika dia siuman dari pingsannya, pingsan 3 hari 4 hari, apakah dia wajib mengqadha puasanya? Pak Zubair, wajib. Dalil. Karena dia termasuk orang yang sakit, maka orang yang sakit masuk dalam kumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Orang yang pingsan termasuk dalam jenis sakit. Demikian pula seorang yang kesurupan. Orang yang kesurupan, na'am, juga termasuk dalam golongan orang yang sakit. Sehingga ketika dia telah sadar, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Kemudian syarat yang keempat, Rifai, sehat. Maka orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sakit yang mana yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, Abdul Rauf? Yang mengganggu kesehatan, semakin menambah rasa sakit atau memperpanjang sakitnya? Memperpanjang sakitnya, ya, melambatkan kesembuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Lalu kemudian kita masuki syarat yang kelima, berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-iqamatu, bahwa seorang yang diwajibkan berpuasa adalah seorang yang muqim. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka seorang yang melakukan safar tidak diwajibkan untuk berpuasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka dia mengganti di hari-hari yang lain, yakni qadha. Al-ayah. Falau shoma al-musafiru shahha siyamuhu. Namun apabila seorang yang musafir itu berpuasa, maka hukum puasanya sah. Wa yajibu alaihi qadha'u ma aftarahu fi safar. Dan wajib baginya untuk mengganti, mengqadha apa yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, disebabkan karena dia dalam keadaan safar. Maka ini syarat yang kelima yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala, bahwa seorang yang dalam keadaan musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. berdasarkan dalil yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dan para ulama mereka menyebutkan ijma', kesepakatan ulama diperbolehkannya bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan safar untuk tidak berpuasa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, al-fitru lil musafir jaizun biittifaqil muslimin. Sawa'un kana safar hajjin aw jihadin aw tijaratin aw nahwa dhalik. Tidak berpuasa bagi orang yang musafir itu diperbolehkan, dan ini berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Apakah dia melakukan safar untuk haji, atau dia melakukan safar untuk jihad, ataukah dia melakukan safar untuk berdagang dan yang semisalnya. Wa tanaza'u fi safarin ma'siyah kalladhi yusafiru liyaqta'a at-tariq wa nahwa dhalika 'ala qawlain mashhurain. Lalu kata beliau, yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah orang yang melakukan perjalanan safar dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang musafir dengan tujuan untuk merampok, tujuan untuk melakukan perbuatan zina misalnya dan yang semisalnya. Ada dua pendapat yang masyhur, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara safar maksiat dengan safar yang lainnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, Abu Sulaiman, demikian pula Ahlul Zahir, berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka perjalanan di sini mutlak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu safar dari safar yang lain. Sehingga berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa seseorang meskipun dengan tujuan bermaksiat, kemaksiatannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun hukum-hukum kewajiban dia untuk berpuasa, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun di sana ada pendapat seperti pendapat Al-Imam Malik, demikian pula Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa seorang yang melakukan perjalanan safar dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikenakan rukhsah safar, keringanan-keringanan safar, termasuk di antaranya berpuasa. Naam, termasuk di antaranya adalah tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu kemudian terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama. Ketika seorang musafir itu berpuasa di saat safarnya, apakah puasanya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa seorang yang musafir apabila dia berpuasa, maka hukumnya sah. Diperbolehkan baginya berpuasa dan juga diperbolehkan baginya tidak berpuasa. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, bahkan diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in dan selain mereka. Ada pendapat yang kedua mengatakan seorang yang musafir meskipun dia mampu berpuasa, maka tidak sah puasanya, tidak sah hukum puasanya, dan dia harus mengqadha. Dan ini pendapat Asy-Syi'ah, demikian pula pendapat sebagian dari Ahlul Zahir, sebagian pendapat dari Al-Zahiriyah. Meskipun dari Adh-Dhahiriyah ada yang berpendapat sah puasanya, ada pula yang berpendapat puasanya tidak sah. Dan ada beberapa riwayat mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, bahwa keduanya memerintahkan untuk mengulangi, dan apa yang dilakukan ketika safar dianggap tidak sah. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, as-sha'imu fi safar kal muftiri fil hadar. Orang yang berpuasa di saat safar seperti orang yang tidak berpuasa ketika hadar. Artinya dia tidak dianggap, meskipun dia berpuasa ketika safar, maka dia tidak dianggap sama sekali apa yang diamalkan dari puasa tersebut. Namun pendapat yang sahih dari dua pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa seorang musafir apabila dia mampu untuk berpuasa, maka puasanya sah. Puasa yang dilakukannya adalah sah. Dan ini berdasarkan banyak riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fi safar? Bolehkah aku berpuasa ketika safar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Apabila engkau ingin, boleh kamu berpuasa, dan apabila engkau ingin, boleh kamu tidak berpuasa. Muttafaqun alaih. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan 'ala as-siyam fi as-safar, fa hal 'alayya junah?" Wahai Rasulullah, aku memiliki kekuatan untuk berpuasa ketika safar. Apakah saya berdosa ketika berpuasa pada saat safar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun minallahi ta'ala. Faman akhadha biha fa hasan wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi." Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin mengambil keringanan tersebut, maka itu kebaikan. Dan bagi siapa yang ingin berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi hurrin syadid." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam perjalanan safar di bulan Ramadan di terik matahari yang sangat ya. Di panas matahari yang sangat, lalu kata beliau, "Ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha." Tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam berpuasa ketika safar. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ya'ibu as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sha'im." Adalah kami melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Maka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa ketika safar. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yasumu as-sha'im wa yuftiru al-muftir wa la ya'ibu ba'dhum 'ala ba'dhin." Kami melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang berpuasa, ada pula yang tidak berpuasa, dan kami tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fa minna as-sha'im wa minna al-muftir." Kami suatu ketika berperang, mengikuti peperangan bersama Rasulullah alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka puasa, yakni tidak berpuasa. Fala yajidu sha'imu 'alal muftir wa lal muftir 'alas sha'im. Maka orang yang berpuasa tidaklah mencela atau mengeritik yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Ya rauna anna man wajada quwwatan fa shoma fa inna dhalika hasan wa yarauna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Mereka memandang siapa yang punya kekuatan dan dia berpuasa itu adalah baik, dan mereka juga memandang barang siapa yang mendapati kelemahan dalam dirinya sehingga dia tidak berpuasa itu juga merupakan kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah. Di antara penafsiran para ulama, di jalan Allah yakni seorang yang sedang melakukan perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka selama atau sejarak 70 tahun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fa shama hatta balagha Asfan, ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. فكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW melakukan perjalanan safar di bulan Ramadan. Beliau berpuasa sampai ke daerah yang disebut Asfan atau Usfan. Maka beliau meminta untuk dibawakan segelas air. Lalu kemudian beliau pun minum dan membatalkan puasa di siang hari untuk dilihat oleh kaum muslimin. Lalu kemudian beliau pun berbuka puasa hingga beliau tiba di Makkah. Maka Ibn Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar kadang beliau membatalkan puasanya dan terkadang beliau melanjutkan puasanya. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftar. Barang siapa yang ingin silahkan dia berpuasa dan siapa yang ingin silahkan dia tidak berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun yang diriwayatkan dari disebutkan dari Abdurrahman bin Auf, as-sha'imu fi safar kal muftir fil hadar, orang yang berpuasa ketika safar sama seperti orang yang tidak berpuasa ketika hadar. Maka riwayat ini adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-Baihaqi rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis ini atau riwayat ini mauqufun munqati' wa ruya marfu'an wa isnaduhu dha'if. Riwayat ini mauquf dan terputus sanadnya, diriwayatkan secara marfu' namun sanadnya lemah. Wallahu taala a'lam. Sehingga pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa orang yang memiliki kekuatan diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Dan berikutnya kita akan bahas mana yang lebih afdal. Apabila seorang punya kekuatan, apakah yang afdal baginya berpuasa atau yang afdal baginya tidak berpuasa? Ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Thank you.